فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Saya memiliki teman yang mau menikah dengan seorang akhwat yang juga sudah kenal sunnah. Hanya saja dahulu orang tuanya pernah melakukan perjanjian dengan jin. Dan sekarang jin tersebut sering mengganggu akhwat tadi dan menghalanginya untuk menikah. Jin itu meminta agar akhwat dan teman saya menyembelih ayam dan datang ke kuburan kalau mau, agar supaya tidak diganggu lagi. Kalau tidak, katanya akhwat tersebut akan jadi tumbal. Dan baru-baru ini keluarga akhwat sudah menyembelih ayam, tapi jin itu juga meminta agar akhwat dan teman saya ikut melakukannya. Nah, ini jin diikuti dari ucapannya. Ya. Jin itu kalau dia ada, dibacakan ayat kursi saja, kabur terbirit-birit. Nggak usah dipedulikan ucapannya terlalu banyak. Ini saya sering katakan bahwa kalau ada orang yang diganggu oleh jin, dia banyak bicara dengan jin, konsultasi, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Jin itu kalau di meruqyah seorang, ada yang diruqyah, jinnya bicara, biarkan saja dia bicara, ngomel sana sini, biarkan saja. Bacakan terus Al-Quran. Mau dia menganggap dirinya mati, mampus, sebagainya, itu urusan dia. Jelasnya, dia bicara, bacakan saja Al-Quran. Ya. Suruh dia taubat, masuk Islam, keluar. Sudah begitu saja, ringkas, bacakan. Jangan diajak diskusi, kamu siapa? Dari mana? Di mana kamu tinggal? Kenapa kamu mengganggu? Ya, kayak wartawan saya wawancara. Ini dari kesalahan-kesalahan ya dalam apa namanya? Ruqyah. Saya pernah dengar, sudah lama ya saya dengar, sudah belasan tahun. Ada seorang ustadz, dia ngajar sunnah juga. Sering diskusi dengan akhwat, ada rekamannya. Bicara diskusi sama jin, ada rekamannya. Di sela-sela pembicaraan itu dia jatuh dalam kesyirikan, dia enggak sadar. Dia jatuh dalam kesyirikan, dia enggak sadar. Nah, itu diantara bentuk apa? Bahaya. Karena itu hati-hati ya. Jangan buka pintu kejelekan untuk diri sendiri. Kalau sudah belajar sunnah, orang belajar sunnah itu tidak perhatikan hal-hal yang seperti itu lagi. Ya, kalau ada gangguan dari jin, sabar saja. Ya ruqyah terus sampai selesai. Tawakal kepada Allah, insya Allah akan baik urusannya.